tampak menyenangkan pada awalnya karena memuaskan, menumpahkan selalu keinginan rasa. Dosa memenuhi kepuasan lahiriah, fisik yang bersifat sementara. Namun, ketika kenikmatan usai, penyesalan tak berhenti. Celakanya, tak cukup sehari, bahkan bisa menghantui sepanjang kehidupan. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan menjadi bodoh dan jatuh ke dalam dosa. Jangan berusaha menjaring angin atau seperti orang yang coba bekerja dan berkarya, namun sebelum dia menyelesaikan, bahkan dia sudah menumpahkan darahnya sendiri. Sebuah ironi. Itulah ketika kita memenuhi seluruh godaan dosa dan berjalan di sana. Jangan menepuk dada, apalagi mendiskusikannya dengan gembira ketika Anda terlibat dalam dosa. Banyak orang memang bangga dan jadi besar kepala, tertawa menceritakan keberhasilannya mewujudkan dosa. Bagaikan kisah-kisah heroik, dia mengumandangkan dosa yang dilakukan. Tapi ia lupa, ia sedang membenamkan dirinya sendiri, menumpahkan darahnya, dan penyesalan tidak akan kunjung usai. Memperbaiki pun seringkali tak lagi punya waktu yang cukup. Bukankah itu hidup yang menyedihkan? Mengayunkan langkah hanya untuk menuju titik nadir kehancuran. Jadi bijaksanalah, jangan dengarkan apa kata dosa.